بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah terkait permasalahan jual beli yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله البيع والشراء قد بينهما الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين ما أحل وبين ما حرم وأنكر على من جعل البيع مثل الربا وتواعدهم بما تضمنته آية البقرة حينما قالوا إنما البيع مثل الربا. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, al-bay'u wasyira', jual beli. Telah kita sebutkan kemarin keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah tentang permasalahan ini, jual beli. Qad bayyanahum Allahu fi kitabih. Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan tentang permasalahan ini. Tentang permasalahan yang berkaitan dengan jual beli fi kitabih, di dalam kitabnya itu Al-Qur'an. Apa yang halal, apa yang haram? Apakah sama ataukah berbeda antara jual beli dengan riba, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Wa 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, juga telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya tentang permasalahan jual beli. Apa saja yang boleh diperjualbelikan? Apa saja yang dilarang? Kapan sesuatu itu benar-benar dia jual beli dan kapan terjatuh pada sesuatu yang riba? Telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayyana ma ahalla wa bayyana ma haram. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan hal-hal yang dihalalkan, juga telah menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan. Wa ankara 'ala man ja'ala al-bay'a mithla ar-riba. Dan Allah tabaraka wa taala telah mengingkari orang-orang yang menjadikan jual beli sama seperti riba. Wa tawa'adahum bima tadammanathu ayatul baqarah. Dan Allah tabaraka wa taala telah tawa'adahum, mengancam mereka, orang-orang yang menyatakan bahwa jual beli dan riba itu sama. Sebagaimana ancaman itu terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Hina maqalu, ketika mereka orang-orang yang ingkar kufur terhadap syariat Allah Azza wa Jalla menyatakan innamal bai'u mithlur riba. Allah sebutkan, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah mengisahkan tentang ucapan mereka. Innamal bay'u mithlur riba. Hanya saja jual beli itu sama dengan riba. Tak ada ubahnya, sama-sama boleh. Ini maknanya. Jual beli silakan, riba juga boleh. Wa radda 'alaihim biqaulihi, maka Allah tabaraka wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah tabaraka wa taala menghalalkan jual beli. Jual beli yang sesuai dengan syar'i. Kalau jual beli gambarannya, surahnya itu jual beli, tetapi terdapat kecurangan, terdapat penipuan, terdapat hal-hal yang merugikan di antara mereka berdua, ini jual beli yang haram. Yang seperti ini terjadi akad jual beli, tetapi yang dijual adalah benda-benda yang haram, maka jual beli tadi masuk dalam perkara yang diharamkan. Tetapi ketika jual beli itu sesuai dengan syar'i, maka itulah yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ahallallahu al-bay'a. Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan al-bay', jual beli. Wa harrama ar-riba. Dan Allah mengharamkan riba. Apa perbedaannya? Sangat jauh sekali perbedaannya. Walau dalam beberapa gambaran hampir-hampir mirip, namun ketika seseorang telah mengetahui ilmunya, dia akan faham, dia akan tahu ini riba haram, ini jual beli halal. Dari sini kita mengetahui betapa besarnya kebaikan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang hamba ketika Allah membimbing hamba tadi untuk mengetahui syariat Allah azza wa jal. Maka hamba itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Tahu dia, bisa membedakan, ini halal, jual beli ini, oh ini riba ini. Walau keumuman manusia menyatakan ini boleh, ini tidak mengapa, ini memang sudah kondisi yang sangat dibutuhkan di masa-masa modern sekarang ini. Tetapi pada hakikatnya itu adalah gambaran riba. Maka yang seperti ini, seorang yang berilmu tentang agama Allah Azza wa Jal, terkhusus tentang permasalahan jual beli, dia akan melangkah dengan ilmu. Oh enggak, walaupun murah, barang bagus, kualitas terjamin, tetapi ini ada unsur riba. Enggak, saya enggak mau. Walaupun ini lebih simpel ini daripada kerja dua kali, hakikatnya sama saja. Barang dari sana dikirim ke toko antum, bongkar muat, nanti antum kirim ke tempat konsumen. Mending dari pusat sana, dari antum belanja, langsung antum serahkan toko tadi yang di jarak, misal jual beli dari Prabu diantar ke Karang Makmur. Kita punya pelanggan di Beringin. Daripada dari Prabu antar ke Karang Makmur, bongkar muat, setelah itu baru kita antar ke Beringin. Mending dari Prabu tadi langsung turunkan di Beringin, selesai. Lebih simpel, enggak banyak kerja, untung tetap dapat. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bai' ma lam yuqbad, menjual sesuatu yang belum dikuasai walau sudah dimiliki, enggak boleh. Seorang yang punya ilmu, enggak. Walaupun kata orang lebih simpel, lebih sedikit kerjaan, hasil tetap sama, enggak. Ini enggak boleh. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antar barang itu ke toko kami, biar nanti kami yang mengantar itu ke pelanggan kami. Ini yang syar'i. Maka akan kita ketahui betapa sangat banyak dan besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hamba itu tahu dan faham tentang agama Allah azza wa jal. Hadisnya siapa yang berkaitan dengan permasalahan ini? Sudah sering dulu kita sebutkan. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menjadikan hamba itu faqih, tahu, faham, mengilmui tentang agama Allah Azza wa Jalla. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan banyak kebaikan, Allah jadikan dia seorang yang faqih terhadap agama ini. Seorang yang tahu, faham, mengerti, beramal dengan ilmu. Walau tidak harus dia menjadi seorang alim, min ulama'il kibar, amsal Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Walau kita katakan itu kebaikannya lebih banyak lagi yang Allah berikan kepada beliau-beliau, tetapi semata seorang mengetahui agama Allah, mengilmuinya, faqih tentang agama Allah dalam muamalah, dalam bagaimana dia beribadah kepada Allah, ketahuilah Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan banyak kebaikan kepada hamba. Jadi contohnya dalam permasalahan zakat yang kita sebutkan kemarin. Contohnya lagi dalam permasalahan jual beli yang sedang kita bahas. Maka Allah telah memberikan kepada hamba tadi kebaikan yang sangat banyak. Ketika dia tahu ini enggak boleh, Loh, tapi kan ini jual beli. Iya, walaupun gambarnya jual beli, tetapi terdapat hal-hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak mau. Kerja sedikit untung banyak. Kalau sesuai syar'i, alhamdulillah, tetapi ini enggak, belum cocok dengan syar'i. Enggak bisa, ada syarat-syarat yang melanggar syariat. Saya belum bisa menerima, tinggalkan. Kebaikan yang sangat banyak yang dia dapatkan, terhindar dari perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Idzan fa kullu bai'in halalun idza lam yukhalif kitab Allah aw yukhalif syai'an min al-ahkam al-fiqhiyah aw al-i'tiqadiyyah minha. Maka kesimpulannya, fa kullu bai'in, semua jual beli itu halal. Halal, tapi ada syaratnya. Semua jual beli, ketika terjadi transaksi jual beli, halal. Idza lam yukhalif, apabila tidak menyelisihi kitab Allah, kitab Allah azza wa jal. Ini saya jual murah ini, ambil aja. Apa? Benda-benda yang melambangkan kekufuran, kesyirikan kepada Allah azza wa jal. Ini kalung emas dalam bentuk tanda-tanda kekufuran, dibeli sama dia, beli patung, sonam, dibelinya. Padahal itu diagungkan oleh mereka, dibeli. Haram yang seperti ini. Atau membeli, ini belilah anak-anak anjing ini. Bisa kamu latih, bisa kamu didik kemudian untuk menjaga kebun. Haram. Samanul kalb. Diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau membeli darah, atau membeli bangkai. Ada kebetulan dia ternak ikan lele, ada seekor sapi mati enggak sempat disembelih. Daripada dikubur sayang, udah kamu beli aja. Murahlah, saya kasih separuh harga untuk pakan ikan lelemu di kolam yang jumlahnya puluhan ribu. Oh iya, murah nih. Gizinya tinggi untuk ikan-ikan. Dibelinya, haram, tidak diperbolehkan. Jual beli hukum asalnya adalah halal selama tidak menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Aw yukhalif syai'an min al-ahkam al-fiqhiyyah aw al-i'tiqadiyyah minha. Atau tidak menyelisihi kaidah-kaidah hukum-hukum fikih yang telah membahas tentang permasalahan jual beli, syarat-syaratnya dan ketetapan-ketetapannya. Wal amaliyah wal buyu' al mubahah ma'lumatun 'inda al muslimina ma'rufatun bi syurutiha fi kutub asy-syar'. Al amaliyah al buyu', terjadinya transaksi-transaksi, demikian pula jual beli di tengah-tengah kaum muslimin, perkara yang mubah itu ma'lumah. Indal muslimin, telah diketahui di tengah-tengah kaum muslimin. Ma'rufah bisyurutiha, diketahui pula dengan syarat-syaratnya. Kecuali yang tidak faham, kecuali yang tidak mengerti tentang al-ahkam al-fiqhiyah bimasail al-buyul. Kecuali yang tidak faham tentang hukum-hukum fikih terkait masalah jual-beli. Ini baru yang repot di sini. Seorang muslim tetapi tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, padahal dia merupakan pelaku jual beli. Apalagi dengan adanya online, jual beli online, kemudian permasalahan-permasalahan yang terkini. Enggak paham, yang penting saya jual beli sudah. Saya berikan barang, dia berikan uang. Selesai. Bagaimana sistemnya? Apakah barang itu sudah dia miliki ataukah belum? Dia enggak mau tahu. Penting saya udah telepon transaksi, saya jual lagi. Apakah barang itu sudah dia kuasai ataukah belum? Enggak mau tahu. Yang penting ini sudah terjadi transaksi, langsung saya minta kepada toko sana untuk mengantar ke konsumen saya, sudah. Menurutnya transaksi itu sudah cukup. Tetapi ternyata belum. Barang itu harus dimiliki, barang itu harus dikuasai, baru boleh diperjualbelikan. Kalau sudah dimiliki namun belum dikuasai, masih belum boleh. Atau dia sudah membeli tetapi dia enggak tahu barangnya, kemudian dia jual lagi. Belum dia terima. Nah, yang seperti ini seorang muslim harus benar-benar faham, apalagi dia merupakan pelaku dari jual beli tadi. Harus benar-benar mengetahui tentang al-ahkam al-fiqhiyah fi masail al-buyu'. Harus benar-benar tahu tentang hukum-hukum fikih, aturan-aturan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan jual beli, sehingga jual beli yang dia lakukan sesuai dengan syar'i dan dia mendapatkan barokah dari hasilnya. Fi kutub syar'i al-mutadawilati min tafsirin wa hadithin wa fiqhin. Jual beli telah diketahui dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin dengan syarat-syaratnya yang tersebut dalam syariat Allah Azza wa Jal, yang bisa dilihat ini, bisa dipelajari dalam kitab-kitab tafsir, hadis dan fiqh. Wa ghairi dhalika faman harrama ma ahallallahu aw ahalla ma harramallahu fahuwa adh-dhalimul mu'tadi yuraddu 'alaihi qawluhu. Maka barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, atau dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Allah menghalalkan sesuatu, dia haramkan. Atau sebaliknya, Allah mengharamkan sesuatu dalam masalah jual beli, tetapi dia halalkan. فَهُوَ الظَّالِمُ الْمُعْتَدِي. Dia adalah seorang yang zalim, melampaui batas, yang tertolak atas dia ucapannya. والأحكام الشرعية بينة ظاهرة واضحة ترتادها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عصر الصحابة إلى الآن. Dan hukum-hukum syariat yang membahas khusus tentang permasalahan ini, demikian pula permasalahan-permasalahan lain tentunya, tetapi tentang permasalahan jual beli ini, bayyinatun zahirah, jelas, gamblang, wadihah, terlihat nyata tanpa tersamarkan. Tartaduha ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang terus dijalankan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min asri sahabati ila al-an, sejak di masa para sahabat hingga di masa kita sekarang ini. Jual beli sudah terjadi sejak di masa Rasul hingga di masa kita ini dan masa yang akan datang. Hanya terjadi beberapa perubahan dalam segi transaksi, tetapi tetap kaidah-kaidahnya telah diajarkan dan telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia mengingkari atau bahkan tidak mau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menyakiti Rasul, menyelisihinya, mengambil jalan lain selain apa yang telah ditetapkan oleh Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datangnya al-hidayah, petunjuk, kebenaran, keterangan yang jelas, ini halal jual beli, ini yang seperti ini haram, ini bukan jual beli, tetapi tetap dia labrak saja. Kenapa? Karena mengejar keuntungan dunia atau takut akan kerugian. Enggak boleh. Ini termasuk dari menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang al-haq kepadanya. Nuwallihi ma wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin. Ini loh yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin tentang permasalahan jual beli, transaksi jual beli, akad jual beli. Ini sudah dibahas oleh para ulama, yang seperti ini halal, yang ini enggak boleh. Sudah difatwakan oleh para ulama, yang seperti ini enggak boleh. Tetap saja diikuti. Yang enggak boleh tadi tetap saja diikuti. Larang-larang itu dilanggar, menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menempuh selain di jalan kaum muslimin. Maka Allah tabaraka wa taala mengancamnya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka akan kami permudah bagi dia untuk berpaling sesuai dengan keinginannya. dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga ayat ini ketika dalam membicarakan tentang permasalahan buyur, jual beli juga bisa. Ketika seseorang menyelisihi syariat Rasul dan mengikuti selain jalannya kaum muslimin, mempermudah perkara-perkara yang haram, riba dan yang semisalnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari permasalahan ini. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah.